Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyara at-thalabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan pembahasan kita babul haqqi 'alal khusyu'i fis shalah, bab anjuran untuk khusyu' di dalam salat, dari kitab Bulughul Maram karya Abul Fadl Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Terakhir kita masuk kepada hadis yang ketiga, yaitu hadisnya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an. Abu Dzar, ma'asyarat talabah wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, diperselisihkan namanya, dan yang masyhur yang terkenal nama beliau adalah Jundub Ibnu Junadah. Jundub Ibnu Junadah Al-Ghifari, dari suku atau kabilah Ghifar, yaitu antara Makkah dan Madinah. Di situ ada sebuah kabilah yang disebut dengan kabilah Ghifar, sehingga beliau nisbahnya ke Ghifar. Abu Sa'id atau Abu Dzar, afwan, Jundub Ibnu Junadah Al-Ghifari, dari suku kabilah Ghifar yang berada di tengah-tengah Madinah dan juga Makkah. Dan kabilah Ghifar ini adalah kabilah yang terkenal suka mencegat para pedagang yang melewati tempat mereka, sehingga terkenal. Nah, termasuk Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, beliau sebelum masuk dalam agama Islam, beliau termasuk dari orang-orang yang mencegat para pedagang yang melewati daerah tersebut. Meski demikian, Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala ini salah satu dari sahabat yang sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Jadi sejak sebelum datangnya Rasulullah SAW, diutusnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar al-Ghifari tidak pernah menyembah berhala, hanya menyembah satu Rabb, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana cara ibadahnya? Ketika itu belum tahu, jadi menghadap di mana saja, kata beliau, sekehendak Allah Subhanahu wa taala, dari tenggelamnya matahari sampai matahari menjelang tenggelam sampai benar-benar tenggelam, karena belum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari suku Ghifar yang terkenal tadi, makanya ketika kisah masuk Islamnya beliau radhiyallahu taala an, dan beliau termasuk dari as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, bahkan yang nomor kelima, pernah dipukuli di Makkah. Jadi Abu Dzar di negerinya mendengar bahwasanya ada seorang yang diutus. Ini juga sebagai bukti bahwasanya Abu Dzar ini memang tidak menyembah berhala. Jadi ketika datang khabar berita bahwasanya ada seorang nabi, seorang rasul yang diutus di kota Makkah ketika itu, Abu Dzar langsung memerintahkan saudaranya untuk cross-check tabayun. Sehingga didatangilah kota Makkah oleh saudaranya, siapa? Abu Dzar al-Ghifari. lalu kembali datang melaporkan, menceritakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala bahwasanya ada seseorang yang tidaklah memerintahkan kecuali kebaikan. Yakni ini orang baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala saya tidak puas dengan beritamu ini. Maka aku langsung akan datang ke kota Makkah untuk menyaksikan orang tersebut. Karena tidak puas dengan berita dari saudaranya, benar Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala datang ke kota Makkah, ya, lalu mencari berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala tidak mengutarakan keinginannya dan tidak bertanya kepada satu orang pun bahwasanya dia sedang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala bertemu melihat siapa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Kata Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, saya dapati engkau bukanlah orang sini, yakni orang asing, ketahuan. Seperti antum melihat orang asing langsung heran, ya kan? Siapa ini? Oh, ini. Ya. Maka Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala juga demikian. Nah, ini bukan orang sini. Langsung ditanya oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, wahai tuan, engkau bukanlah orang dari sini. Dan engkau kemungkinan tidak tahu akan tinggal di mana. Maka tinggallah di tempatku. Maka semalam tinggal di tempatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan pada hari yang pertama ini, Ali radhiyallahu ta'ala tidak bertanya sama sekali kepada Abu Dzar apa tujuan Abu Dzar radhiyallahu ta'ala mendatangi kota Makkah. Maka di pagi harinya berpamitanlah Abu Dzar. Berpamitan lalu kembali seperti hari sebelumnya mencari. Dan pada hari yang kedua ini Abu Dzar mulai bertanya kepada manusia. Siapa Muhammad? Di mana Muhammad? Apa yang dia bawa? Akan tetapi orang-orang Quraisy ketika itu sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Hingga akhirnya di menjelang berakhirnya hari pada waktu tersebut, kembali Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala bertemu lagi dengan siapa Abu Dzar. Maka ditanya oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, apakah engkau sudah memiliki tujuan? Apakah engkau sudah tahu ingin menginap bermalam di tempat siapa pada hari ini? Ternyata belum ada. Maka kembali ditawari oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala untuk tinggal di rumahnya. Pada hari kedua inilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala baru bertanya, apa tujuanmu pergi ke kota Makkah, mendatangi kota Makkah ini? Maka Abu Dzar menyampaikan hajatnya, saya kesini ingin bertemu dengan seorang yang katanya diutus, katanya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, sungguh Allah sudah memberikan engkau jalan menuju hidayah. Aku akan pergi ke rumahnya orang yang engkau tuju, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutlah denganku, engkau berada di belakangku, akan tetapi aku khawatir manusia akan mengetahui keadaanmu sehingga menjadikan kerugian atau kesengsaraan bagimu. Maka Abu Dzar paham, maksudnya jangan sampai ketahuan kalau apa? Kalau Abu Dzar itu mengikuti sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka kata Abu Dzar, jalanlah terlebih dahulu. Aku akan berpura-pura memperbaiki sepatuku, lalu aku akan membuntutimu. Lalu dibuntutilah oleh Abu Dzar hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala masuk ke rumah Rasulullah SAW. Abu Dzar pun ikut masuk radhiyallahu ta'ala. Dan ketika masuk, Abu Dzar bertanya, siapa engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan tentang Islam dan seterusnya, ya. Dan tidak perlu waktu yang lama, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala langsung bersyahadat menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Ini juga sebagai bukti memang dari awal Abu Dzar itu tidak menyembah apa? Berhala. Meskipun apa? Menjadi seorang kalau bahasa kita sekarang ya seperti begal di tengah jalan. Lalu diingatkan oleh Rasulullah SAW, irji ila qaumik kembalilah kepada kaum. Dan jangan mengkhabarkan kepada siapapun bahwasanya engkau telah masuk ke dalam agama Islam. Hingga Islam itu datang dengan kekuatan, baru kembalilah engkau. Maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala, orang yang tidak memiliki rasa takut memang sudah keluar langsung berteriak di hadapan orang-orang Quraisy dengan suara yang lantang, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Langsung apa, dipukuli habis-habisan, hatta yakad an yamut, hampir-hampir saja siapa, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala benar-benar akan mati. Akan tetapi ketika itu ada Abbas Ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu taala an, lalu diselamatkan, dipegang, lalu orang-orang Quraisy diingatkan, wailakum atau waihakum, celakalah kalian, alastum ta'rifun, bukankah kalian tahu bahwasanya ini min Ghifar, dari suku Ghifar, dari kabilah Ghifar, yang kalian itu ketika berdagang ke negeri Syam melewati kabilah ini, tidakkah takut kalian dengan orang-orangnya siapa, Abu Dzar ini, orang ini dengan kabilahnya ini? Akhirnya berhenti. Lalu dibawa Abu Dzar, diobati, istirahat dan seterusnya. Pada hari berikutnya fa'ala mithla, melakukan hal yang sama, keluar dan berteriak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, lagi dipukuli sampai hampir mati radhiyallahu ta'ala, padahal sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keberanian siapa, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Dan dia adalah orang yang sangat semangat di dalam berjihad, setia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan hijrah ke Habasyiyah, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Bahkan ketika perang Tabuk, perang yang berat karena jaraknya yang sangat jauh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kebiasaan ketika ingin perang tidak memberitahukan kepada pasukan, atau ketika mengirim pasukan tidak diberitahukan arahnya ini mau kemana, tujuannya ini mau kemana, tidak diberitahukan. Bisa jadi tujuannya ke barat, beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju arah timur. Ini semuanya adalah strategi kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa, langkah-langkah kaum muslimin tidak diketahui oleh musuh, tidak diberitahu jalan berapa langkah. Nah ketika itu orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir yang menjadi jasus mata-mata barakallahu fikum sudah tertipu dengan keadaan tersebut, oh mengarah ke timur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membelokkan ke tempat arah yang apa, yang benar-benar dituju. Sudah ke timur arahnya ke barat, balik barat. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di ghazwati Tabuk, di dalam perang Tabuk, karena tempatnya yang sangat jauh, Rasulullah SAW mengkabarkan kepada para sahabatnya. Maka ketika itu orang-orang yang di dalam hatinya zayg wan nifaq, dalam hatinya ada penyakit ataupun kemunafikan, ya, mereka langsung mundur, tidak ingin ikut dalam peperangan. Maka berangkatlah pasukan Rasulullah SAW menuju Tabuk. Maka salah seorang dari antara sahabat bertanya kepada, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada sebagian orang yang tidak ikut dalam pasukan kita. Maka kata Rasulullah SAW, da'hum, biarkanlah mereka. In kana fihim khair, apabila di dalam diri-diri mereka itu terdapat kebaikan, pasti mereka akan datang menyusul. Dan apabila yang terdapat di dalam diri-diri mereka adalah kejelekan, semoga ketidakberadaan mereka ini memberikan kita apa, kenyamanan. Lalu orang tersebut kembali mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Abu Dzar juga tidak ada dalam pasukan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila memang Abu Dzar adalah orang yang baik, Allah pasti akan membuatnya dia menyusul dari pasukan ini. Ternyata bukan Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an tidak ikut atau sengaja terlambat untuk perang bersama pasukan Rasulullah SAW di perang Tabuk, akan tetapi ternyata kendaraan yang ditunggangi oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala ini sangat-sangat lambat. Sampai Abu Dzar ketika itu kesal dengan apa? Tunggangannya, dengan kendaraan ini lama sekali. Hingga akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala turun dari tunggangannya dan dibawa semua perbekalannya. Yamshi, berjalan di tengah padang pasir. Maka ketika itu ada seorang sahabat yang melihat, wahai Rasulullah, ada seseorang yang berjalan wahdah, benar-benar sendirian, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allahu Abu Dzarrin. Mudah-mudahan itu adalah Abu Dzar. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, ternyata benar Abu Dzar. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, rahimallahu Abu Dzarrin. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdah, dia berjalan dalam keadaan sendiri. Wa yamutu wahdah, dan dia juga akan mati dalam keadaan bersendiri. Wa yub'atsu wahdah, dan juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendiri. Barakallahu fikum. Ternyata benar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala wafat pada 34 Hijriah dalam keadaan beliau bersendiri. Kenapa? Karena memang ketika itu diperintahkan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala untuk menyendiri terlebih dahulu. Dan adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala, seandainya yang memerintahkan aku ketika itu adalah Abdun Habasyun, seorang budak dari negeri Habasyi, dari Ethiopia, aku akan tetap taat kepadanya. Apalagi ini yang memerintahkan siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Ini ma'asyarat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sedikit dari biografi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala yang sedang kita baca hadisnya. Kata beliau radhiyallahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fi shalah fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihuhu. Rawahu al-khamsatu bi isnadin sahih. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang kalian berdiri untuk sholat, maka atau sedang sholat, janganlah mengusap kerikil yang menempel di tubuhnya. Fa inna rahmata, karena rahmat tuwajihu, sedang berada di hadapannya. Diriwayatkan oleh imam yang lima, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Wa zada Ahmad, dan di dalam riwayat Imam Ahmad diberi tambahan, wahidatan awda. Cukup sekali menggeserkannya, yakni menyingkirkan kerikil, atau tidak usah sama sekali. Wa fis sahih an Mu'ayqi bin nahwuhu bi ghairi ta'lin. Dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan, tetapi dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Mu'ayqi bin Ibnu Abi Fatimah radhiyallahu ta'ala an Mu'ayqi bin, salah seorang sahabat. Nah, bi ghairi ta'lil, tanpa disebutkan bahwasanya rahmat itu sedang menghadap. Masyarat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas beberapa pembahasan dari hadis yang sedang kita baca. Di antaranya adalah, apabila seseorang di dalam sholatnya dia mengusap baik yang di tubuh ataupun yang di tempat sujudnya di dalam sholat, maka yang diperbolehkan berapa kali? Berapa? Satu kali. Sebagaimana dalam hadisnya Mu'ayqi bin radhiyallahu ta'ala, la tamsahil hasa wa anta tusalli. Jangan menyingkirkan kerikil dalam keadaan engkau sholat. Fa in kunta la budda fa'ilan, kalau memang engkau harus melakukannya, fa wahidah, cukup satu. Barakallahu fikum. Ya. Adapun yang lebih dari satu kali, maka itu hukumnya apa? Makruh. Barakallahu fikum. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz hasa, kerikil kecil. Dan diambil dari lafaz ini barakallahu fikum semua yang menghalangi atau mengganggu kita dalam sholat. Tidak hanya apa? Kerikil. Barakallahu fikum. Kotoran-kotoran plastik bahkan. Fawahidah. Cukup sekali. Adapun Rasulullah SAW menyebutkan al-hasa karena ketika itu Masjid Nabawi dan juga masjid-masjid yang lainnya itu lantainya memang dengan seperti itu, dengan kerikil-kerikil yang kecil, sangat kecil. Jadi bisa dibayangkan. Barakallahu fikum. Ketika panas, yo panas sekali. Karena masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mayoritasnya itu tidak tertutupi dengan saqaf, dengan atap. Jadi yang beratapkan pelepah kurma itu justru sedikit. Mayoritasnya apa? Tidak tertutupi. Bawahnya pasir-pasir atau kerikil-kerikil kecil. Jadi kalau panas-panas sekali nempel di kepala, subhanallah. Kalau dingin-dingin sekali, kalau hujan basah sudah. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah sujud wa fi jubhatihi dan di apa keningnya sallallahu alaihi wasallam ma'un wa tinun. Air bercampur dengan apa tanah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli raf'atin la yansaghilu bi izalati dzalik. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam itu ya hujan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam salat subuh, ketika berdiri dalam salatnya sallallahu alaihi wasallam tidak disibukkan dengan menghilangkan apa bekas air tersebut. Makanya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna rahmata tuwajihu. Karena kalau ada sesuatu yang bekas kita sujud lalu nempel di badan kita, tidak perlu diusap. Kenapa? Karena itu adalah rahmat. Barakallahu fikum. Dan adalah Rasulullah SAW mempraktekannya. Dibiarkan ini. Sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar dibiarkan. Tidak sibuk dengan itu. Dikatakan oleh para ulama. Bahwasannya. Bi iqbalil musalli ilallah. Fi salati ketika seorang musalli itu yuqbil benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala fi salatihi di dalam salatnya yakni benar-benar khusyuk fayunsi dzalik maka benar-benar apa yang menempel di badannya hatta ma'un wa tin air dan juga pasir yang menempel di tubuhnya karena kekhusyuannya tersebut yunsi dzalik. Kekhusyuannya itu, iqbalnya dia, menghadapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia lupa dengan apa yang ada di tubuhnya. Apalagi sampai kita sibuk, sudah tambah enggak khusyuk. Kata para ulama, kalau benar-benar khusyuk, kekhusyuannya itu akan melupakan dia dengan apa yang menempel di dirinya. Barakallahu fikum. Ya, makanya dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Ada seorang Al-Ansari, seorang Ansari dari sahabat Ansar. Diminta untuk menjaga ketika itu di waktu malam. Di waktu malam tersebut, beliau radhiyallahu taala memanfaatkan di dalam penjagaan kalau zaman kita ronda, semangat-semangat ronda. Dimanfaatkan untuk sholat, subhanallah. Dimanfaatkan untuk sholat malam dan ketika itu dipanah oleh musuh. Dan subhanallah, bukannya menyelesaikan atau membatalkan sholatnya. Beliau tetap melanjutkan sholatnya dalam keadaan apa? Darah itu keluar dari tubuhnya. Dan ini juga menjadi dalil bahwasannya darah itu darah manusia itu tidaklah najis. Barakallahu fikum. Ya. Darah manusia yang keluar dari tubuh selain dari dua lubang, barakallahu fikum, itu tidaklah najis. Dalilnya ini disebutkan oleh para ulama. Ya ini kisah yang sangat luar biasa. Salatnya beliau ketika itu tidak menjadikan ketika tertusuk panah, darah mengucur dari tubuhnya, barakallahu fikum, tidak menjadikan apa? Salatnya itu dibatalkan. Maka semestinya demikian. Nah, kita minimalnya ketika dia menempel, barakallahu fikum, meskipun kerasa, ya sudah. Dibiarkan. Kecuali memang dengan adanya itu kita tidak khusyuk, wah ini apa? Maka fawahidah, cukup satu kali. Barakallahu fikum. Dan kemarin yang sedang kita bahas, ma'asyara al-muslimin, walikuha talabah rahimani wa rahimakumullah, selain menyingkirkan kotoran di badan ataupun di tempat sujud, di tengah sholat, ya. Dalam hadis ini juga dibahas terkait al-harakatu fi sholat, gerakan-gerakan di dalam sholat selain dari gerakan sholat. Barakallahu fikum. Setelah kita sebutkan bahwasannya hukumnya ada berapa? Ada? Benar tadi yang bilang. Benar tadi. Siapa? Ada berapa hukumnya? Gerakan dalam sholat selain sholat, selain gerakan sholat. Ada berapa? Lima. Ahsanta barakallahu fiik. Ada lima. Sudah kita sebutkan tiga. Ya. Haram, makruh, dan mubah. Kapan mubah? Ketika diperlukan. Misal seperti ini. Di dalam sholat, tempat sujud kita ada kotoran. Sama seperti yang sedang kita bahas. Lalu kita menyingkirkannya satu kali. Maka gerakan ini yang bukan gerakan dari gerakan sholat, hukumnya gerakan ini hukumnya apa? Mubah. Diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Hukumnya makruh yang kemarin kita sebutkan. Kenapa makruh? Karena itu adalah gerakan yang yasirah, ringan, tetapi tidak diperlukan. Ringan dan sedikit tentunya. Yasirah wa qalilah wa la hajata laha. Dan tidak ada kebutuhan, keperluan darinya. Ya, misalnya dalam sholat, dibutuhkan tidak? Tidak. Ini makruh. Allah itu. Dalam sholat mainan komedo jerawat, ini makruh. Dalam sholat mendirikan jam tidak diperlukan, ini mah makruh. Yasirah qalilah, ringan. Termasuk juga menyingkirkan kotoran lebih dari satu kali. Ya, karena secara asal dilarang oleh Rasulullah SAW. La tamsahil hasa wa anta tusalli. Jangan sibuk dengan apa? Membersihkan kotoran, membersihkan kerikil dalam keadaan engkau sholat. Fa'in kunta la budda fa'ilan fawahidah. Kalau memang harus, ya cukup sekali. Sekali mubah, dua kali, tiga kali, empat kali. Hukumnya apa? Makruh. Ini dua, yang kemarin sudah kita bahas. Yang ketiga, yaitu haram. Dan yang haram ini bisa sampai membatalkan. Apa itu? Gerakan yang besar tanpa hajat atau gerakan kecil tetapi gazirah, berulang dengan banyak. Barakallahu fiik. Dengan mata lirik-lirik masih makruh, tetapi kok dia sampai leno, badannya benar-benar sudah berpaling dari apa? Dari kiblat, maka itu adalah gerakan yang haram, bahkan bisa membuat dia batal. Haram itu. Atau gerakan yang haram lainnya adalah gerakan yang bisa mengganggu sebelah-sebelahnya. Ya. Ngantuk malah dia sengaja geser-geser teman yang ganggu. Ini adalah haram karena sampai mengganggu. Sampai mengganggu orang-orang itu, haram. Atau gerakan yang sampai membuat dia barakallahu fikum lari dari rukun yang setelahnya. Yeah. Kalau tidak diperlukan ya, kalau tidak diperlukan. Kalau diperlukan hukumnya kembali mubah. Misal dia mengambil barang yang semestinya tidak perlu diambil, dia ambil cuman penasaran saja. Akhirnya dalam keadaan dia berdiri, dia ngambil barangnya sampai keadaannya seperti ruku. Ini adalah perbuatan yang haram. barakallahu fiik. Diambil barangnya. Perbuatan yang haram. Dosa dia di dalam salatnya. Barakallahu fiik. Dua bidnya ketentuannya adalah gerakan yang besar tanpa hajat itu hukumnya haram, atau kecil tetapi kathirah, banyak berulang. Banyak berulang dan tidak diperlukan. Barakallahu fikum. Intinya apa? Tidak diperlukan. Bahkan yang terakhir ini atau yang ketiga ini, barakallahu fikum, bisa menjadikan sholat itu batal. Ini tiga hukum yang kemarin telah kita ambil. Pokoknya makruh dan haram. Ya, ini adalah gerakan yang tidak diperlukan, tidak ada hajat padanya, tidak kita butuhkan. Kalau sedikit dan kecil ringan, hukumnya mah makruh. Kalau banyak meskipun kecil, haram. Satu kali, dua kali, tetapi itu adalah gerakan yang besar, gerakan yang signifikan dan tanpa hajat, tanpa keperluan, ingat hukumnya apa? Haram. Dan ini bisa menyebabkan batal. Yang keempat, gerakan dalam sholat yang bukan termasuk gerakan sholat tetapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yaitu gerakan barakallahu fikum yang dianjurkan oleh sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat. Tapi itu bukan gerakan sholat. Contohnya apa? Contohnya adalah menutup shaf yang kosong. Itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man wasala shaffan banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyambung shaf yang kosong celah di shaf, Allah akan bangunkan dia rumah kelak di dalam surga. Maka ketika kita melakukan gerakan dalam salat dengan berjalan misalnya barakallahu fikum untuk menutup celah yang ada, maka ini termasuk dari gerakan yang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini diantara contohnya. Ini yang sunnah. Dan diantara contoh lainnya, barakallahu fikum, yaitu ketika ada anak kecil atau orang yang perlu diingatkan memang dalam sholatnya misal. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika sholat malam. Seingat kita dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Rasulullah SAW sholat malam, tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma justru berada di sebelah kiri beliau. Di mana? Di sebelah kiri. Harusnya di mana? Cuman berdua. Di sebelah kanannya. Ibnu Abbas digeser oleh Rasulullah SAW. Geser. Nah, maka ini adalah gerakan-gerakan yang dianjurkan bahkan sunnah. Geser. Barakallahu fikum. Tapi balik lagi Ibnu Abbas. Geser, balik lagi. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, selesai sholat, kenapa? Harusnya kamu di sebelah kanan saya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya tidak ingin menjadikan engkau wahai Rasulullah SAW berada di sebelah kiriku. Syahidnya adalah Rasulullah SAW menggeser. Naam, siapa? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini yang hukumnya sunnah. Empat. Yang kelima, gerakan yang hukumnya wajib selain dari gerakan di dalam sholat. Barakallahu fikum. Ya, ini perkara-perkara yang Rasulullah SAW wajibkan, tetapi pada asalnya itu adalah bukan gerakan dalam sholat. Contoh, ketika kita sholat, barakallahu fikum, ya di depan kita ada sutroh. Di depan kita ada sutroh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa arada ahadun ayyataza baina yadayhi, dan apabila ada seseorang yang hendak lewat di depan dia salat, falyadfa'hu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyadfa'hu, ini perintah. Maka halangilah dia. Dihalangi. Makanya adalah sebuah kewajiban. jangan membiarkan ada orang lewat di hadapan kita. Ini adalah gerakan yang wajib. Dari mana kita tahu wajib? Yang pertama, fal yadfa'hu. Ada lamul amr di situ. Rasulullah SAW memerintahkan. Hukum asal fil amr, ya, lil wajib. Hukum asal perintah dari Rasulullah SAW adalah wajib. Ya. Dan yang lebih menguatkan itu adalah sabda Rasulullah SAW, fa'in aba fal yuqatilhu. Ditambahi. Fa'in aba, kalau yang lewat itu sudah kita halangi kok ngeyel, maka untuk masuk, fal yuqatilhu. Kalau kita artikan secara tekstual, maka perangilah dia, bunuhlah dia. Tapi maknanya apa? Maknanya kita tegas. Fa inna ma'ahu qarin, karena dia bersama dengan jin qarin. Barakallahu fikum. Harus tegas. Maka yang benar barakallahu fikum, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, falyadfa'u fa in aba falyuqatilhu, dua kali perintah, ini menunjukkan apa? Wajib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking tidak mau membiarkan sesuatu lewat di hadapan beliau ketika sholat, yeah. Pernah ada binatang, kambing kalau tidak salah, mau lewat di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau ditutup percuma, yang namanya kambing tetap akan nyayir. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menempelkan, yeah, al-saqabatnahu ilad-dar atau ilal-judran, tembok jidar. Rasulullah SAW ilal haid, menempelkan perut beliau ke tembok. Jadi apa? Maju. Sehingga apa? Tamurru tilka syat, kambing itu berjalan khalfahu sallallahu alaihi wasallam, di belakang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sebagian para ulama, kalau yang mau lewat itu adalah orang yang sudah balik, sudah berakal, sudah faham, ikhwah, santri, maka dihalangi dengan tangan. Kenapa? Karena ada kemungkinan, dan besar kemungkinan dia akan paham, oh jangan dilewati, pindah dia. Tapi kalau yang lewat adalah binatang atau anak-anak kecil, yang ketika dihalang itu percuma, yeah. Jangan mengamalkan hadis yang fal yuqatilhu, kasihan dia, dihalang kok ngeyel, jangan. Tapi amalkan hadis yang lain, apa itu? Kitanya yang maju. Meskipun ini tidak membatalkan sholat, karena yang membatalkan sholat ketika dilewati oleh wanita yang sudah haid, ya, anjing hitam dan juga barakallahu fikum himar. Apa? Okay. Allah alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Ini yang wajib. Dan diantara gerakan yang wajib pula barakallahu fikum adalah gerakan yang itu termasuk dari syarat sholat. Harus dijaga. Misal, seseorang sholat dalam keadaan pakaiannya itu ketika sujud tersingkap auratnya. Tersingkap apa? Auratnya. Padahal syarat. Ya. Maka ketika itu barakallahu fikum, ya, gerakan dia untuk memegangi pakaian agar syaratnya tetap terpenuhi, itu satrul aurah, menutup aurah, wajib dia apa? Kerjakan. Gerakan bukan gerakan sholat, memegangi baju, bukan. Tapi ketika itu adalah bagian dari aurat dia, maka gerakan tersebut termasuk dari gerakan wajib. Yang mana ketika dia tidak melakukan gerakan itu, sehingga terbiarkan auratnya terbuka, barakallahu fikum, naam, dosa. Bahkan sholatnya itu bisa menjadi batal. Nah, subhanallah, sekarang ini banyak pakaian laki-laki bahkan ketat-ketat pakaiannya, iya, kecil-kecil, celananya juga ketika sujud terbuka sudah. Kalau dia sadar pakaian dia terbuka dan itu masih di bawah pusarnya yang mana itu adalah aurat, lalu dia membiarkannya, barakallahu fikum, sholatnya tidak sah kecuali tidak tahu. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum gerakan dia memegangi bajunya dan seterusnya, ini merupakan gerakan yang wajib. Bisa dipahami? Nah, ini adalah gerakan-gerakan di dalam sholat. Ada 5. Dan ma'asyara ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, apabila gerak atau mengusap, kita masuk kepada hadis lagi, mengusap kotoran itu dilakukan sebelum sholat, maka itu adalah perkara yang bagus, afdol. Yang kita bahas tadi kapan? Di dalam sholat. Hanya boleh satu kali. Itu gerakan yang mubah. Gerakan yang apa? Mubah. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang keempat. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhai. Qalat, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat fi shalah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat fi shalah, tentang menoleh di dalam salat. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, wakhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Menoleh di dalam sholat merupakan ikhtilas. Ikhtilas sering diartikan curian. Tetapi yang betul adalah copetan. Karena ada perbedaannya, nanti kita sebutkan. Ya, kalau mencuri, curian itu apa? Sariqah. Failnya sariqah. Sariqatun. Kalau ini ikhtilas, maka arti yang pas copetan. Copetan yakhtalisu syaitanu min salatil abdi, yang dicopet oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Rawahul Bukhari. Di sini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Walid Tirmidzi wa sahahahu, dan dikeluarkan pula oleh Al-Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Dengan lafaz iyyaka wal iltifata fis salati. Waspadalah, hati-hatilah kalian dari menoleh di dalam salat. Fa innahu halakah, karena itu adalah sebuah kebinasaan. Fa in kana la budda fa fit tatawwu'i. Kalau memang harus dilakukan, maka lakukanlah di dalam salat sunnah. Di sini barakallahu fikum adalah hadis yang dhaif, ya, karena hadis ini diriwayatkan dari Na'am barakallahu fikum, ya, Sa'id ibn Musayyib dari Anas bin Malik, sebenarnya dari Anas, ya. Dan tidak ada riwayatnya Sa'id seorang tabi'in ibn Musayyib dari Anas, itu la tu'raf, tidak diketahui, sehingga di sini adalah hadis yang dhaif. Nah, barakallahu fikum. Dan di sini kebiasaannya Ibnu Hajar, ketika disebutkan satu sahabat dari Ibunda Aisyah, saya bertanya tentang tentang suhu iltifat, apa itu iltifat? Litirmidi, walitirmidi. Dan dikeluarkan dalam Tirmidi. Yang pertama dari Bukhari, walitirmidi. Yang kedua dari Al-Imam Tirmidi. Kebiasaannya Ibnu Hajar, ketika tidak menyebutkan barakallahu fikum sahabat lagi, maka sahabatnya sama. Ya. Dari sahabat A, sahabat B, dikeluarkan imam ini, dan di dalam riwayat imam ini, ya, tidak disebutkan sahabat pada hadis berikutnya. Maknanya apa? Sahabatnya masih sama dengan yang sebelumnya. Ini sama. Hadis Aisyah, ya, riwayat Bukhari, lalu disebutkan, dan di dalam Tirmidzi, ya. Maka ini adalah isyarat dari Ibnu Hajar bahwasanya yang riwayatnya Tirmidzi ini juga dikeluarkan oleh atas dari sahabat dari Ibunda Aisyah. Kan disebutkan siapa? Sahabat. Paham ya? Kalau sahabatnya beda pasti disebutkan. Ini tidak disebutkan. Padahal barakallahu fikum, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kita lihat adabnya para ulama kita. Naam. Wa qawluhu li Tirmidzi, dan ucapan Ibnu Hajar ini dikeluarkan Tirmidzi, yuhimu annahu min hadithi Aisyata kama yufham. Di sini Ibnu Hajar sedikit keliru, bahasanya sopan sekali. Yeah. Karena Ibnu Hajar mengira hadis ini, hadis yang dhaif yang kedua tadi, iyyaka wal iltifat, hati-hatilah dari menoleh. Ya. Yeah. Itu ada dia kira dari Ibunda Aisyah kama yufham, sebagaimana yang dipahami kebiasaan beliau. Walaisa kadzalik. Padahal tidak demikian. Bal huwa min hadisi Anasin radhiyallahu taala. Bahkan itu yang kedua tadi, yang dhaif tadi, sebenarnya sahabatnya siapa? Sahabat Anas. Padahal kebiasaan Ibnu Hajar akan disebut dari Aisyah, dari Anas. Ini tidak disebut langsung. Ini dari Tirmidzi. Menunjukkan apa? Beliau memaksudkan hadis ini dari Aisyah, padahal bukan demikian. Kama fi Jami'i Tirmidzi, sebagaimana saya temukan dalam Jami' Tirmidzi, kitab Sunan Tirmidzi, disebut juga Jami' Tirmidzi, nomor 589. Di situ jelas dari Anas, bukan dari Ibunda Aisyah. Allahumma illa ayyakuna ruwahu Tirmidzi an Aisyata fi nuskhatin ukhra ghairil lati waqaftu 'alaiha. Tapi bisa jadi, perhatikan adabnya para ulama. Tetapi bisa jadi. Ya. Barakallahu fikum, dikeluarkan oleh Tirmidzi bukan dari Anas, dari Aisyah fi nuskhatin ukhra, pada salinan manuskrip yang lain. Ghairil lati waqaftu 'alaiha, yang aku tidak punya bukunya. Ada. Jadi tidak merasa keminter. Tapi bisa jadi memang dari Ibunda Aisyah di kitab yang lain, tidak pada kitabku ini. Padahal kalau antum cek semua kitab, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Sa'id bin Musayyib. Jelas, Bro. Tapi adabnya insyaallah. Tidak langsung nyalahkan Ibnu Hajar, tidak. Tetapi bisa jadi memang dari Ibunda Aisyah. Tetapi pada manuskrip catatan kitab yang lain, ghairul lati waqaftu 'alaiha, yang aku miliki selain dari itu, aku miliki. Wallahu a'lam, kata beliau. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, ini adabnya para ulama. Tidak langsung, wah salah ini Ibnu Hajar. Lah. Wah keliru ini Ibnu Hajar, oh kena Anas kok. Malah katanya Ibunda Aisyah. Oh, tidak. Bisa jadi memang Aisyah, tetapi pada kitab yang lain. Barakallahu fikum. Ini para ulama kita. Benar-benar sopan, adabnya luar biasa. Barakallahu fikum. Dan Ibnu Hajar rahimahullah, barakallahu fikum, benar-benar mendapatkan uzur ketika memang ada satu dua yang keliru. Kenapa? Karena beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menuliskan Bulughul Maram yang hadisnya jumlahnya 1373, barakallahu fikum, min indi dhabtihi atau hifdhihi. Dia tulis langsung dari hafalannya untuk putranya yang bernama Muhammad ibni Ahmad ibni Ali ibni Hajar. 1373 hadis disebutkan sahabatnya, disebutkan ini Bukhari Muslim, ini disebutkan Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, semuanya per hadis disebutkan satu-satu. Tidak buka buku dulu, tidak buka kitab Sunan Tirmidzi, lah langsung beliau tulis min hifzi, dari hafalannya untuk anaknya yang bernama Muhammad. Kalau ingin jadi bapak yang hebat seperti ini, ya, mewariskan sebuah kitab yang manfaatnya untuk seluruh kaum muslimin. Dan ini dari hafalannya. Maka kalau ada 1, 2 atau bahkan 100 kesalahan pun, dan tidak sampai segelintir saja kesalahan beliau, nadiron, benar-benar sedikit, dapat uzur tidak? Dapat uzur. Karena apa? Langsung dari hafalannya. Nah, kita sudah lihat buku, lihat Google dan seterusnya. Salahnya lebih banyak. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani 1, 2 kesalahan, sangat-sangat udur karena menulisnya langsung dari hafalan. Kita 10 hadis saja dari Bulughul Maram, wallahu a'lam hafal atau tidak, nggih wonten. 10 hadis saja. Ini 1373 hadis beliau tulis tanpa melihat rujukan buku-buku. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini barakallahu fikum yang bisa kita sebutkan insyaallah penjelasannya. Hadis Ibunda Aisyah dan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.